ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأنا في دين عزكم الله بارك الله فيكم شركة لنجدكم في مباسم لكتاب صرح السنة للإمام صرح الخصوص السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى masih membahas tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama beliau sebutkan berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah SAW dan mengikuti mereka. Yang berikutnya meninggalkan kebid'ahan dikarenakan semua bid'ah itu adalah dolalah. Kemudian yang berikutnya wa tarkul husumat wal julus ma ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ahlul ahwa. Wa tarkul mira' wal jidal wa husumat fiddin, meninggalkan perdebatan, jidal, pertengkaran di dalam agama. Qala syekh rahimahullah ta'ala, ala syarabi hafizahullah ta'ala, wa min usuli sunnah, diantara usul akidah al-sunnah wal jamaah, tarkul husumat wal julus ma ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ahl ahwa. Qala hafizahullah ta'ala, ya'ni la tuqsir minal jidah, la tukhasim illa fil mawqi'in ladhi taro fihil fa'idah liman yatlubuha. Janganlah engkau memperbanyak perjidah, perdebat. Jangan engkau berdebat kecuali pada keadaan yang engkau melihat padanya ada fa'idah bagi yang mencarinya. Insan yuridu yunafisuka liyasila ilal haqq ta'akadda minhu tafadhal. Seseorang yang ingin berdebat niqas denganmu untuk mendapatkan kebenaran dan engkau meyakininya, menekankan bahwasanya orang ini ingin mendapatkan kebenaran, silakan engkau niqas berdebat munaqasyah dengannya. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, berjidalah, berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, kalau tujuan daripada jidal mencari kebenaran, maka ini diperbolehkan. Jidal, sebutkan para ulama, ada yang madmum, tercela, ada juga yang mamduh, terpuji. Nah, jidal yang terpuji yaitu jidal dalam rangka menjelaskan kebenaran. Sebenarnya Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini di antara tahapan-tahapan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruh mereka kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Yang berikutnya dengan cara nasihat yang baik. Kalau dengan cara hikmah, nasihat yang baik belum juga mempan, wajadilhum billati hiya ahsan, berjidallah dengan cara yang lebih baik. Nah, dan dari sini tadi kita sebutkan, kalau seandainya orang yang ngajak berjidal, ngajak berdebat, dia mencari kebenaran, nah, ingin mendapatkan kejelasan, tafadhol, jelaskan. Ama insan yuridu ayyughalita wa ayyusari'a wa ayyaghliba hadha la tujadilhu. Ada seseorang yang ingin menjatuhkanmu, mengalahkanmu dalam perdebatan supaya dia menang, maka yang semacam ini janganlah engkau berjidal dengannya. Nah, orang yang berjidal tujuannya untuk mengalahkan, mendebat supaya dia menang dalam perdebatan, menjatuhkan, maka orang semacam ini jangan engkau berdebat dengannya. Hada minal mira'il madmum. Ini termasuk di antara al-mira', perdebatan yang tercela. Wa minal khusumat fid din. Ini termasuk perdebatan di dalam agama. Al-khusumat al-madmumah. Nah, perdebatan-perdebatan, pertengkaran yang tercela di dalam agama. Ya. Jadi kita bisa melihat lawan bicara kita. Kalau dia benar-benar menginginkan al-haq, kebenaran, dan kita memiliki ilmunya, sampaikan, jelaskan. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak menginginkan kebenaran, tapi ingin menjatuhkan atau ingin berdebat kusir, ingin memenangkan perdebatan, maka jangan berdebat dengannya. Berdebat dengannya tidak memberikan faedah. Nah, yang ada bahkan kemudaratan. Dia bisa melemparkan subhat-subhat, kemudian subhat-subhat tersebut mengena pada hati kita. Nabi SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da al-huda alladhi kanu 'alayh illa utul jadala." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya. Di antara sebabnya dikarenakan perjidah, perdebat. Nah, fala tukhasim wala tumari barakallahu fikum wal hakim yad'ul umura fi mawadi'iha. Janganlah engkau berdebat, janganlah engkau berbantah-bantahan. Barakallahu fikum. Orang yang bijaksana yaitu orang yang menempatkan perkara-perkara pada tempatnya. Ini al-hakim. Orang yang bijaksana menempatkan sesuai dengan tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu subhah fabayyin lahu. Maka barang siapa yang membutuhkan untuk engkau hilangkan subhatnya, jelaskan padanya. Bila akhdi warad. Dengan cara al-akhdi warad. Nah, memaparkan dan bantah. Ya, sebutkan apa syubhat itu dan bantah satu persatu. Ya, ini bagi orang ya. Engkau lihat harus dihilangkan syubhatnya, jelaskan. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan cara nasihat yang baik. La ala sabil mughalabah, bukan dengan cara untuk mengalahkan. Nah, supaya menang. Walakin ala sabili bayanil haq wa tawdihihi wa irsadi misli hada mustafsid. Akan tetapi dengan cara menjelaskan kebenaran, menerangkan kebenaran, dengan cara membimbing kepada orang yang meminta bimbingan ini. Nah, sekali lagi, bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lihat keadaan. Kalau orang ini benar-benar dia mencari kebenaran, meminta bimbingan, dan dia memiliki subhat-subhat, maka jelaskan, bantah subhat-subhatnya dengan cara hikmah dan dengan cara nasihat yang baik. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada orang-orang Khawarij. Nah, dia menjelaskan dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, sehingga kebanyakan di antara mereka kembali kepada akidah yang benar, walaupun sebagiannya lagi tetap dalam akidah yang batil. Nah, wal julus ma ashabil ahwa. Wal julus yakni wa tarkul julus ma ashabil ahwa, meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Karena mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila zaig fil qabil ghalib. Dikarenakan bermajlis dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ini bisa menyebabkan kesesatan, penyimpangan secara umum. Ini perkara yang kita rasakan, yang kita saksikan. Orang-orang yang duduk-duduk bersama ahlul bid'ah menyebabkan orang tersebut menyimpang. Walaupun pada asalnya dia seorang yang istiqamah di atas sunnah, tapi ketika duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ini merupakan sebab dirinya menyimpang dan tersesat. Wa katsirun minan nas yaghtaruna bima indahum min ma'rifah wa bima indahum min adh-dhaka fa yukhalituna ahlal bid'ah wa yu'asirunahum fa yaqiluhumullah ila anfusihim. Kebanyakan manusia tertipu dengan apa yang ada pada mereka berupa pengetahuan, berupa kecerdasan. Saya cerdas, saya memiliki pengetahuan. Kemudian mereka bercampur baur dengan ahlul bid'ah, berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan mereka kepada diri mereka sendiri. Fayaqa'una fi dhalal, hadha syai'un malmus. Kemudian mereka terjatuh kepada kesesatan, dan ini perkara yang dirasakan, yang terasa, tersaksikan. Nah, sebenarnya mengira saya ini pintar, saya ini tahu si fulan itu salah, dia ahlul bid'ah. Nah, jadi kalau saya bergaul dengannya, dia akan terpengaruhi, menganggap dirinya cerdas, pintar, tidak takut dengan kesesatan, dia takut dengan kebid'ahan dan semisalnya, dia bergaul dengan ahlul bid'ah, bergaul dengan ahlul ahwa. Nah, sedikit demi sedikit teracuni dengan subhat-subhatnya, sehingga dia pun terjatuh kepada kesesatan. Nah, sehingga seseorang walaupun dia mengetahui kebenaran, dia meyakini kebenaran, bahkan mengamalkan kebenaran tersebut, jangan sampai merasa aman daripada fitnah, jangan sampai merasa aman dari kesesatan. Nah, orang yang merasa aman daripada kesesatan, dia akan terjatuh pada kesesatan penyimpangan. Ya, jangan merasa saya sudah ngaji lama, sekian tahun saya sudah ngaji, nah, tidak mungkin saya menjadi seorang sururi, furasi, hajuri, dan semisalnya. Nah, jangan demikian. Hendaklah kita mengkhawatirkan diri kita terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Para nabi saja, mereka mengkhawatirkan diri mereka terjatuh kepada penyimpangan, kesyirikan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia tahu sebagai Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, bahkan Khalil Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada berhala-berhala. Ini menunjukkan kekhawatiran yang ada pada diri Nabi Ibrahim AS terhadap kesyirikan, terhadap kekafiran, terhadap penyimpangan. Sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya, hendaknya kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dan Allah kokohkan kita di atas agamanya. Tentunya dengan berusaha melakukan sebab-sebab supaya kokoh agama kita. Nah, yang terus menghadiri majelis ilmu, nah, membaca kitab-kitab, buku-buku, mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat untuk mengokohkan kita di atas agama yang benar ini. Nah, jangan sampai mengira saya sudah ngaji lama, walaupun tidak taklim-taklim, tetap saya kokoh di atas manhaj ini. Nah, justru ketika seorang menghindar, menjauh dari majelis ilmu, ini menyebabkan lemah keimanannya. Kalau sudah lemah, syubhat datang, mudah terombang-ambing. Nah, qala hafizahullah ta'ala, wa asara ila misli hadha al-imam ibn Battah rahimahullah ta'ala qala, arabna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fajalasuhum wa asharuhum fa asbahu minhum. Dan mengisyaratkan kepada seperti pernyataan yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, arabna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahla bidah. Kami mengetahui orang-orang yang mencela melaknat ahlu bid'ah. Fajalasuhum wa asharuhum fa asbahu minhum. Kemudian mereka duduk bermajlis dengan ahlu bid'ah, bergaul bersama ahlu bid'ah, sehingga mereka pun bagian dari ahlu bid'ah. Nah, dan kalimat ini merupakan peringatan kepada kita tentang bahayanya duduk bersama ahlu bid'ah. Sampai beliau mengatakan ada orang-orang yang dulunya dia mencela ahlu bid'ah, melaknat ahlu bid'ah. Nah, tapi kemudian dia duduk bersama ahlu bid'ah, bergaul dengan ahlu bid'ah, dan ternyata orang yang dulunya melaknat mencela ahlu bid'ah, dia menjadi ahlu bid'ah. Nah, ini perkara yang kita saksikan. Ya. Penyimpangan-penyimpangan Halabi misalnya. Nah, suruh Halabi keras kepada ahlu bid'ah. Nah, tapi ketika bergaul dengan ahlu bid'ah, Al-Hasan Al-Halabi menjadi ahlu bid'ah. Nah, atau di Indonesia misalnya, ya, yang kita kenal sekarang MLM, dulunya termasuk di antara yang membantah ahlu bid'ah. Ya, suruh Kornain dan semisalnya. Nah, tapi ketika mereka mulai duduk-duduk bersama ahlu bid'ah, duduk-duduk bersama ahlu ahwa, mereka menjadi bagian dari ahlu ahwa, ahlu bid'ah. Nah, yang dulunya keras, dulunya melaknat, mencela ahlu bid'ah, dulunya mencela porosiyun, mencela suriyun, tapi ketika bergaul dengan porosiyun, dengan suriyun, menjadi bagian dari mereka. Ini bahaya mujalasah ahlu bid'ah. Wa hadha malmus fi kulli zaman wa makan. Kata Syarabi hafizahullah ta'ala, ini perkara yang dirasakan dan disaksikan pada setiap zaman dan setiap tempat. Nah, Masya Allah beliau ulama yang memperhatikan bagaimana keadaan umat. Nah, beliau mengatakan, wa hadha malmus fi kulli zaman wa makan. Ini perkara yang dirasakan dan disaksikan pada setiap zaman dan setiap tempat. Nah, keras kepada ahlu bid'ah, tapi ketika mu'asyarah, bergaul, nah, bersama-sama menjadi bagian dari mereka. Banyak contoh-contohnya. Nah, zaman yang lalu pun kita kenal ada ulama al-hadis Imran ibn Hibban radhiyallahu ta'ala anhu, rahmatullahi ta'ala sebelumnya. Nah, tapi ketika dia bergaul, bahkan menikah dengan seorang perempuan Khawarijiyah, nah, terpengaruhi dengan pemikiran Khawarij, sehingga menjadi orang yang berpemikiran Khawarij. Ya, terbaik. Waqad iktarwa ba'dun nas bi'anfusihim min kibarin nas. Sebagai manusia telah tertipu dengan diri-diri mereka, min kibarin nas, dari pembesar-pembesar manusia. Fawaqa'u fi hawatil bid'ah ma'al asafis syadid. Maka terjatuh pada lingkup kebid'ahan. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, sehingga manusia merasa dirinya, nah, saya orang besar, saya orang yang berilmu, saya dan saya, nah, saya sudah lama ngaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak memperhatikan masalah ini, bermudah-mudah duduk bersama ahlu bid'ah, bermudah-mudah bergaul dengan ahlu bid'ah, sehingga sangat sayangkan ternyata dia terjatuh dalam lingkup kebid'ah. Wala nuridu an nusammiya. Dan kata beliau, kami tidak menginginkan untuk menyebutkan namanya. Hum ma'rufuna inda tulabil ilmi. Mereka ma'ruf, diketahui di kalangan para tulab ilmu. Nah, orang yang merasa dirinya besar, menganggap dirinya orang yang berilmu, jadikan rujukan oleh umat. Tapi ketika dia bermudah-mudah, bermujarasah, bergaul, duduk dengan ahlu bid'ah, ternyata menjadi ahlu bid'ah, ahlu ahwah. Nah, wal julus ma'a ashabil ahwah. Dan di antara prinsip akidah al-sunnah wal jamaah, meninggalkan duduk bersama ahlu ahwah. Hada ma'khudun min qawlihi ta'ala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita alladziina yakhuduuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang yakhudun, membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berpaling dari mereka. Berpaling dari orang yang suka membantah-bantah ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, membenturkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Memberikan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan dalam agama. Fa'arid anhu. Tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Fala taq'ud ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Li'anna ha'ula'i yakhuduna fi kitabillah. Dikarenakan mereka memperbincangkan kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna 'ala Allah bighairi ilmin, dan mereka mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Fal bid'u qa'imatun al-khawd fi dinillah wal khawd fi kitabillah. Maka kebid'ahan berdiri di atas memperbincangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperbincangkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kebid'ahan. Nah, membenturkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Firman Allah katakan, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah." Orang yang dalam hatinya ada kesesatan, penyimpangan, dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang sama, kemudian dibenturkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Apa tujuannya? Ibtigha' al-fitnah. Nah, menginginkan untuk tersebarnya fitnah, tersebarnya kesesatan, penyimpangan. Wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnati rasul fayajibu mufaraqatahum. Nah, dan mereka menyandarkan kebatilan ini kepada kitab Allah dan kepada sunnah rasul. Nah, ini bahaya kebid'ahan. Kebatilan yang mereka poles disandarkan kepada kitab Allah dan sunnah rasul. Maka wajib untuk menjauhi mereka. Menjauhi ahlu bid'ah. Wa rasul sallallahu alaihi wasallam kama qara'na qala fa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samma Allah fahdaruhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita telah baca pada sebelumnya mengatakan, apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang belum jelas, kemudian dibenturkan dengan ayat-ayat yang sudah jelas, maka mereka lah orang-orang yang Allah namakan dalam hatinya ada penyakit, dalam hatinya ada penyimpangan, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Nah, kemudian Nabi mengatakan hal yang lain, yakun unatun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang orang-orang manusia pada umatku ini, datang kepada kalian membawa perkara yang kalian tidak mengetahui dan juga tidak diketahui oleh bapak-bapak kalian, maka hendaklah kalian berhati-hati dari mereka. Ya. Jika ada orang yang membawa perkara yang baru dalam agama ini, nah, maka hendaklah kita berhati-hati dari mereka. Hada aidan minan nususil muhadbirah min mujalasati ahli bidah. Ini pun diantara dalil-dalil yang menerangkan supaya kita menjauhi, nah, berhati-hati dari duduk bersama ahlu bid'ah. hunaka unasun ahli jahlin wa mahdu'una wa anta indaka ilmun wa indaka hujjatun wa burhan tad'uuhum ila al-haqqi wa tubayyin lahum fala ba'sa. Di sana ada orang-orang yang bodoh, mahdu'un, tertipu, sedangkan engkau memiliki ilmu, memiliki hujjah, memiliki burhan, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti. Tad'uuhum ilal haq, engkau seru mereka kepada kebenaran, engkau jelaskan kepada mereka kebenaran, maka tidak mengapa. Nah, kalau dalam rangka menjelaskan kebenaran, menyeru mereka kepada kebenaran, tidak mengapa. Kalau engkau memiliki ilmu, memiliki hujjah. Nah, ama antujalisahum ala sabil mukhadanah wa musadaqah wal mahabbah wal usrah wa masyakala dhalika fahada khata'un yajuru ila dhalal. Adapun engkau duduk-duduk bersama mereka dengan cara al-mukhadanah, berkawan, berteman, saling mencintai, bergaul, dan yang semisalnya, maka ini kesalahan yang menarik kepada kesesatan. Nah, Syekh Abdullah Ta'ala menjelaskan, nah, kalau kita memiliki ilmu, memiliki hujjah, memiliki burhan, nah, ajak mereka kepada kebenaran. Jelaskan kebenaran kepada mereka. Ini tidak apa-apa. Nah, tapi kalau kita duduk bersama mereka, ya, dalam bentuk berkawan, berteman, kemudian saling mencintai, maka ini kesalahan yang bisa menarik kepada kesesatan. Nah, terlihat sekarang, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari akidah al-sunnah wal jamaah manhaj salafiyah. Nah, mereka beralasan demikian. Saya duduk bersama ahlu bid'ah dalam rangka menjelaskan kebenaran kepada mereka. Duduk bersama turasiyun, sururiyun, dalam rangka menjelaskan kepada mereka tentang kebejatan-kebejatan sururi, kebejatan-kebejatan turasi. Nah, tapi kalau kita saksikan, duduknya mereka bersama haula ternyata bermujalasah dalam bentuk berteman. Nah, bermujalasah dalam bentuk berkawan, saling mencintai, bergaul. Ini yang menarik kepada kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Tidak seperti para ulama, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dia mengajak mereka, menyeru mereka kepada kebenaran, menjelaskan kebenaran kepada mereka. Barakallahu fiikum. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada orang-orang Khawarij bukan dalam rangka untuk berteman, bermujalasah dengan orang Khawarij. Nah, bukan dalam rangka bergaul, mencintai dan lain sebagainya, tapi dalam rangka menjelaskan kebenaran. Nah, mengajak mereka kepada kebenaran. Ya. Adapun haula mereka MLM dan yang semisal ya. Nah, duduk bersama Tokosiyun, duduk bersama Suriyun, duduknya mereka ternyata berkawan, berteman. Bukan dalam rangka menjelaskan kebenaran. Nah, dan terbukti ternyata mereka yang terbawa kepada kesesatan. Nah, wajib al-akil ayat jannabahu, maka wajib bagi orang yang berakal untuk menjauhinya, tidak duduk-duduk bersama ahlu bid'ah dalam rangka berteman, berkawan, saling mencintai, bergaul dan semisalnya. Waqad hadara min dhalika ba'du sahabah kabni Abbas, sungguh sebagian di antara para sahabat telah memperingatkan hal itu, seperti halnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, ada yang masih ingat apa ucapan Ibnu Abbas? Keras terhadap ahlul bid'ah. Beliau mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk bersama ahlul bid'ah, sesungguhnya duduk bersama mereka ini membuat sakit hati. Nah, membuat sakit hatinya. Ya. Dikarenakan terkena syubhat-syubhat. Nah. Wa ba'du a'immati tabi'in ka'aib as-sikhtiyani. Begitu juga para imah dari kalangan tabi'in. Seperti Ayub As-Sikhtiyani. Belum mengingatkan tentang bahayanya duduk bersama Ahlul Bid'ah. Nah. Ayub As-Sikhtiyani. Rahimahullahu ta'ala. Sebutkan bahwasanya ada datang seorang. Dari kalangan Ahlul Ahwa. Kepada Ayub As-Sikhtiyani. Kemudian. Ahlul Bid'ah ini. Dia berkata, ya Aba Bakrin. Aba Bakar nama kunyahnya Ayub As-Sikhtiyani. As'aluka an kalimah. Nah, aku bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Apa yang lakukan Ayub? Fawalla Ayub. Ayub As-Sikhtiyani berpaling dari ahlul bid'ah tersebut. Waja'al yusiru bi'isbi'ahi wala nisbah kalimah wala nisbah kalimah. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Nah, tidak satu kalimat, tidak setengah kalimat, tidak setengah kalimat. Nah, setengah kalimat pun aku sudah mau mendengarkan darimu. Apa ini satu kalimat? Ya. Bentuk menjaga diri dari penyimpangan supaya tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Nah, tidak mau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah walaupun setengah kalimat. Nah, khawatir. Subhat-subhat yang menyambar. Wa ibn Sirin. Juga Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin. Rahimahullah ta'ala. Dia pun sangat keras terhadap ahlul bid'ah. Nah. Dia mengatakan. La tujalisu ashabal ahwa. Wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah engkau duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Jangan engkau berjidal bersama mereka. Dan jangan engkau mendengarkan ucapan mereka. Ya. Keras. Jangan duduk bersama mereka. Jangan pula berjidal bersama mereka. Dan jangan duduk mendengarkan ucapan mereka. Nah. Rahimahumullah. Kana al-wahid minhum la yastami'u ila sahib bid'ah. Salah seorang di antara mereka. Di antara para a'immah, para ulama. Nah, tidak mendengarkan sedikit pun ucapan ahlul bid'ah. Hatta walau aradu alaihi an yaqra'a alaihi haditsan aw ayah. Sampai walaupun ahlul bid'ah, ahlul ahwa, menawarkan kepadanya untuk membaca satu hadis ataupun satu ayat. Fayaqulu la. Maka ulama tersebut mengatakan tidak. Walaupun hadis, walaupun ayat, kalau yang membacanya ahlul bid'ah, tidak mendengarkannya. Fayuqalu lahu limada. Dikatakan kepadanya, kenapa? Engkau tidak mau mendengarkan satu hadis, satu ayat yang diucapkan oleh ahlul bid'ah. Qala inna qalbi laysa biyadi. Dia mengatakan, sesungguhnya hatiku bukan pada tanganku. Nah, hatiku bukan pada genggamanku. Bukan pada tanganku. Akhsha ayyuk dafa fi qalbi fitnah. Aku khawatir dilemparkan pada hatiku suatu fitnah. Penyimpangan. Kesatan. Fala astati'u an antaji'aha. Dan aku tidak mampu untuk melepaskannya. Nah. Sikap menjaga. Tidak khawatir. Ya. Ketika duduk bersama ahli bid'ah. Nah. Mendengar ucapan ahlul bid'ah, ternyata ada syubhat-syubhat yang menempel pada hatiku ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Khawatir. Nah, sementara hatiku itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pada tanganku, bukan aku yang memutarbalikannya. Tapi Allah yang memutarbalikannya. Nah. Fasalamatu la ya'diluha syai'un. Nah, keselamatan. Tidak bisa sesuatu pun menggantikannya. Menyamainya. Nah, maka kita memperhatikan keselamatan diri kita. Terutama keselamatan akidah kita. Keselamatan manhaj kita. Fala yu'arridanna insan nafsahu ila fitnah. Nah, janganlah seseorang menjatuhkan dirinya kepada fitnah. Nah, dengan bergaul duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Jangan kita menjatuhkan diri kita kepada fitnah-fitnah tersebut. Jangan kita menjerumuskan diri kita kepada fitnah. Khasatan idza kana ya'lamu min nafsihi dha'fan. Apalagi apabila dia mengetahui kelemahan pada dirinya. Kalau sudah merasa diri ini lemah, nah, mudah terbawa, jangan bergaul dengan ahlul bid'ah. Nah, yang merasa kuat saja dirinya, jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Jangan mujalasah bersama ahlul bid'ah. Nah, apalagi kalau kita merasa diri kita ini lemah, hati kita lemah. Nah, maka jangan sampai duduk-duduk mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Para ulama saja merasa dirinya lemah. Sehingga antara mereka mengatakan, nah, al-qulubu du'ifah wa subhat qatafah. Hati-hati lemah, sedangkan subhat menyambar-nyambar. Nah, hati yang lemah, subhat menyambar dengan keras, bisa mudah terbawa dengan subhat yang ada. Nah, hendaklah kita berusaha untuk memperkuat hati kita, memperkuat keimanan kita, di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu yang bisa mengokohkan kita, menguatkan kita. Nah, apalagi kalau kita mendengarkan ucapan-ucapan ulama tadi, nah, kokoh di atas sunnah Nabi SAW. Berhati-hati dan menjauhi ahlul bid'ah. Ini kembali memacu kita, kembali menyemangati kita. Nah, supaya kokoh di atas manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau seandainya hati kita lemah, ya, kemudian kita pun menjauhi majlis ilmu, meninggalkan ilmu, nah, maka terus bertambah lemah. Ketika ada syubhat, mudah terbawa. Ketika ada fitnah, mudah terbawa. Nah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Nah, orang yang jauh daripada ilmu, nah, ketika ada fitnah baik syubhat atau syahwat, mudah terbawa. Terbawa oleh syubhat dan syahwat. Ya. Para sahabat mereka merasakan meningkatnya keimanan mereka ketika mereka berada di majlis ilmu. Nah, merasakan seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan mata. Nah, dan ini pun kita merasakan. Sehingga kemalasan, ya, hendaknya kita lawan. Kadang-kadang malas untuk taklim, ya, bangun pagi, sholat, ingin tidur lagi. Malas untuk taklim. Nah, lawan. Semangat. Dalam rangka menyelamatkan diri kita. Dalam rangka menyemangati diri kita. Nah, dan juga kita ajak teman-teman kita yang kelihatannya sudah mulai malas belajar, menimba ilmu, ajak dengan hikmah. Nah, ini sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Nah, ajak mereka dengan sayang baik. Nah, ayo bersama-sama. Nah, ta'lim. Saya mengingatkan sebagainya yang lainnya. Deh, sehingga itu kita ukhuwah yang baik. Ya, dan juga semakin mengokohkan diri kita. Mengokohkan hati kita. Di atas manhaj yang benar ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Kalau ada pertanyaan, Allah berkata.